Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Kita baca dua hadis pagi ini insyaallah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam al-Hafidz عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة جرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل جرته فليفعل. Dari Nu'aym al-Mujmir, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat nanti dalam keadaan gurran, putih wajah mereka, muhajjalin, putih kaki-kaki dan tangan mereka, karena sebab air wudu yang pernah mereka lakukan di dunia berwudu. Maka barang siapa yang ingin di antara kalian memanjangkan gurrahnya, hendaknya dilakukan. Bihun rahimun rahimukumullah, sudah kita tahu dalam pelajaran mustalah, ucapan paman sata'a minkum an yutila gurrata berapa adalah ucapan Abu Hurairah Mudraj. Qala fi lafzin li muslimin, dalam lafaz muslim, kata Nu'aym al-Mujmir, ra'aitu Abu Hurairah yatawadda'u, aku melihat Abu Hurairah berwudu. Faghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablugha al-mankibain. Beliau mencuci wajahnya dan dua tangannya hingga hampir mencapai pundaknya. Thumma ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain. Kemudian beliau mencuci dua kakinya hingga sampai kedua betisnya. Thumma qala, kemudian beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yud'auna yawmal qiyamah gurran muhajjalin min athari alwudu faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Itu fiqih dari beliau radhiyallahu anhu, wa khalafahu ghairuhu radhiyallahu anhu. Kata beliau, wa fi lafzin li muslimin, sami'tu khalili radiyallahu anhu yaqulu, aku mendengar khalilku ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu, akan ada perhiasan bagi seorang mukmin yang di surga. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, maksudnya adalah hilyah mereka di surga. Tablughul hilyatu yani al hilyah minal mu'min fil jannah, perhiasan seorang mukmin di surga nanti itu akan sampai ke mana wudu dia sampai. Qul rahiman rahimakumullah, dua hadis ini menunjukkan keutamaan wudu. Rasul menyatakan umatnya akan putih wajahnya, kaki tangannya, kaki dan tangannya di hari kiamat nanti, terbedakan dari umat yang lain dengan sebab wudu yang mereka lakukan. Khilaf ulama kita, apakah wudu termasuk khususiyah umat ini seperti tayamum atau bukan? Tapi yang jelas dari hadis menunjukkan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam terbedakan dengan ciri khusus di hari kiamat nanti dengan ini. Wajah warna mereka putih, kaki-kaki dan tangan mereka putih dengan sebab air wudu yang mereka lakukan. Yang kedua, hadis ini ya juga menunjukkan itsbatu al-ba'ats. Ya, adanya al-ba'ats, hari kebangkitan. Ya, ada hisab, ada jaza. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah, maksudnya di al-ba'ats. Adanya hari dibangkitkan manusia dari kubur mereka untuk kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan di amal mereka. Nah, adapun terkait dengan bab thaharah ini adalah terkait masalah keutamaan wudu. Keutamaan wudu adalah ini. Seorang yang berwudu dari kapan nanti wajah mereka akan putih dan kaki-kaki tangan mereka juga akan putih. Nah, wallahu a'lam. Maksudnya bersinar. Ya, ini maksudnya putih, maksudnya bersinar di wajah dan apa namanya, kaki tangan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.